cintanya aku dambakan. Mereka teman yang setia, sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Tiada dapat ku bedakan. Harus ketempuh, engkau mahu.